Mercedes. Matapa na to. Iya, may tupagur hino jage nga mo. Manang ka jay Mercedes. Iya dong, Dores. Napa ito irisang iko pali guru na hino. Pagur to ka pali ma jage Mercedes. Jage na karang ito caramu. Bagi caranya orang ma jage. Mak bahasa Indonesia sih, mak bahasa Ogino, pada tukar apa aku tay? Suka-suka gue dong, gue kan orang Jakarta, artis terkenal nama gue Mercedes, yang kan tapi manis. Majalah mataku, boleh kan nuwannya, napa kali subuh laku, nak cari kak Ruby. Diriku datang juga. Maka demi menga, maka demi menga, maka demi menga, maka demi menga. Ambo mu, Siapa suruh datang ke pestaku? Tanpa undangan, diriku datang juga. Maka demi mengapa? Maka demi mengapa? Maka demi mengapa?